jangan dapat jurnatin sopakan orang yang menghidupkan. Apabila kita dapat jurnatin supaya orang diri itu amatih. Ini karena kesudahannya, sebab orang menghidupkan di Inggris, Inggris itu kada bakal sudahan, kada bisa amatih menghidupkan. Dan kita hendaknya amatih pada Allah, jadi bimu menjadi pada Allah hasilnya. Dan kenapa lebih baik kita menjadi diri kita aja. Maka itulah apabila orang hidup dan lagu, lalu dahiri dirian, nama dihiri lebih baik mengurus diri sendiri daripada memikirkan nama supaya menginginkan putih miri aku. Kalau kamu, ini yang sudah dirasa iblis, itu kita tahu lagi. Biar dulu kita kan menjadi iblis dengan seorang yang mungkin aja sudah. Itu cara-caranya menurut wasiat beliau. Wa ta'afan anna tasma'u min kalamihim. Dan engkau lebih angin daripada kata-kata mereka itu mengiri. Di padatan mengenai itu musofaha dia. Mengkantin musofaha tetap jalan walaupun di padatan dengan tutup. Akor. Jadi semua orang yang mengambil musafara di padatan orang amin itu. Jadi kita jangan mengambil mendengar itu. Yang penting kita terus jalan. Bagaimanapun amin berat. Berat. Gomo-gomo. Tapi memang kopilah kebenaran tetap jalan. Aku yang melawannya kita banyak bisa kekurangan. Mampu pun ada juga kekurangan. Lamun kita ya kekurangan orang kita banyak ya bisa kekurangan. Lebih baik kita mengurus kekurangan diri kita daripada mengurus kekurangan orang. Ini orang kurang kita kurang, lalu kita mengurus kekurangan orang. Kekurangan seorang kami tak urus. Kenapa? Karena kami tak urus sekaligus. Selama kita mengurus orang, kami tak urus diri kita. Nah, selama mengurus orang, kami tak urus diri kita. Semakin diri kita banyak yang perlu diurus, jadi utamakanlah mengurus diri daripada mengurus orang. Itu hasil daripada ujar buruk di mana. Lalu kisah ini berkenaan dengan hubungan sama dia bisi anak, sama dia bisi keturunan. Gajah lawan onta, ujar si gajah. Ionita kenapa yang anak itu di atas belakang di padatannya bubur yang penting padatannya gajah itu kenapa ya? Karena si gajah bubur padatannya itu. Lalu si onita ini entahnya, entah sarik, entah indah talak. Kenapa dia berhasilnya mengusorongnya di sini butuh di wadahnya juga. Yang di sini kan bubur. Ada yang mengatakan nyawa dan butuh di atas belakang. Padahal ada. Tergantung orang entahnya membalas. Nah, ada kita lah yang entah. Kita ini dengan ada berbalasan dan ujar si onta, nyawa kemampuan itu tidak di atas balapan. Nyawa itu kan butuh dimuncul. Panjang lagi. Babelan lain. Kada bakal sudah mengundak dan sambatkan itu kada mayu hari ini. Seribu satu malam kada cukup. 24 jam kada cukup waktu mengundak balalawan. Bahnya kenapa? Bahusah. Baik mengobati orang yang di awak seorang daripada mengobati penyakit kita yang orang selisihan. Orang selisihan kita obati, kita keluar darah di mulut, baik pada obat dan keluar darah yang pada semua, apalagi ini akan membantu dengan dunia. Seorang bisa penyakit lebih berat bukan orang, lebih baik mengobati diri sendiri daripada mengobati orang. Akor, ini lagu akor, ini lagu agung, agung itu dengan akor, agung. Sesudah berapa bulan berpandang sebagai dua dengan bahasa isyarat, kemudian berangkat ke Aceh. Ke Aceh digiring dengan polisi dan agen, agen berkenak menggiring. Aku motor lain, aku motor nganggur, tidak murah saya ini. Agen mengalami buat motor nganggur. Sekali ini motor polisi tadi terlempar. Lawan terlak habis ada menemati ada yang patah. Lalu agennya diumumkan bahwa orang agen mati. Yesus. Sampai di sana ujar Agin, saudara-saudaraku dan kalian dengan saya tidak banyak perlawan. Dua huruf bersamaan, tapi satu huruf saja yang berlawan. Jadi kita dua persamaan, cuma satu huruf yang berlainan, yaitu kalau kalian dan saya adalah gim. Jadi persamaannya adalah geh dan em. Perlainannya kalian a dan saya gim, yaitu i. Kemudian katakanlah kita bersama-sama, hai saudaraku, bahwasanya Aceh dan Indonesia seluruhnya ini adalah miliknya Allah. Sesudah kita yakin bahwa Aceh dan Indonesia miliknya Allah, marilah kita bersama-sama memelihara titipan Allah ini. Datang di mana dan negara ini kepala kalau ada kita bisa lemah menyebabkan dirian misalnya benar urusi kesalahan seorang yang kekurangan seorang yang umpama seorang malam pada diri malam diri dia telah malam pada bangun pada sembahan tahajud, cara jalan mengapa aku supaya sembahan tahajud jangan menjadi madun lain banyak lagi tahajud seorang ketinggal kobliyah bakdiyah ketinggal sembahyang duha ada di gawi witir mungkin pada belajar banyak lagi balakir yang sudah dapat ijazah mungkin pada pembaca Quran yang sudah dapat ijazah mungkin pada pembuka tasbih yang sudah dapat ijazah mungkin hilang di mana anaknya istighfar Hasan Basri mungkin sudah hancur dirobek-robek anak itu banyak akurnya kita banyak dosa kita. Lawan bangsanya mungkin kita pada setapak. Lawan kita mungkin kita masih jauh dan pada bakti. Sifat di hati kita lagi bakil, tomah, serakah, leba, penyarikan, buruk sangka masih banyak lagi yang perlu kita perbaiki. Daripada kita menggaji orang carilah keinsafan diri kita dan jangan kita dengari kata-kata orang yang mahir. tambahan lagi wasiat wala tasghal nafsaka bil jawabati wal mahajati. Jangan engkau melaksanakan satu kata pun menjawab akan kata-kata yang dilontarkan orang-orang yang tidak seirama dengan engkau tadi. Kalau ingin melontarkan kata-kata satu peluru pun jangan ada kita mengeluarkan mengenai mengatakan diri. Biar ini habis peluru, kita jangan menembak sedikit-sedikit pun, jangan melawan sedikit pun, jangan menjawab sedikit pun. Walmahajatu, apalagi menyatakan dalil-dalil menunjukkan kebenaran kita. Itu menyatakan aku ini benar dari lalu gini, dari lalu gini, kitab disini. Kita dapat. Ada perlu. Itu tidak disuruh, itu dilarang. Kalau kita menjawab, kalau kita mengandalkan dalil karena kita benar, ini mudah sekali. Syaitan untuk mengambil domba kita dengan kurang. Akhirnya terjadilah pertarungan hebat terbaik. Nang tidak ada berkas jahat. Apa itu yang kita hendaki kita? Tidak. Pertarungan yang berkas jahat itu, ketahuilah, tidak ada lain. Itu adalah tujuan yang syaitan. Apakah kita mau membantu syaitan? Ini mengalah. Insya Allah kalau kita sama-sama mengalah, ngaranya gemetakan senjata. Lalu mana? Akor. Lupa-lupanya jangan berpikirnya dia. Nah, ini pertanyaan. Kalau ulun ditembak orang keras, kada menjawab-jawab. Kalau ulun sudah jelas benar, kada menyatakan kebenaran ulun dengan dalil-dalil. Kada manfaat ini jadi makan orang. Lamun bakalah keras, dihuni kurang keras. Mesti melawan kan? Ujar saja. Nah ini jawaban. Apabila ikan menjawab satu aja jawaban. Apabila ikan mengatakan dalil-dalil keterangan yang bahwa ikan adalah ada salah. La yajidun illa kama yanjuma yaqulu. Tidak menambah yang demikian itu kepada mereka-mereka yang kada seirama, malah akan berkata jangan tembakan lidah mereka kepada kamu. Seserban banget ini teman kalau mereka menyembatkan apabila ikan melawan gak banget menyembatkan dan sudah orang kata-kata tujuh pada kalau dilayani. Dalil-dalil kebenaran kita walaupun jelas kebenaran itu dalam Quran, walaupun ada di hadisnya, ini mencari kitab yang bertentangan dengan kita tadi, kitab jiwa. Mari kita punya kitab kita, coba bawa ke sana, coba bawa ke sana, mana macam-macam ini dalam Rasulullah ayat ke-7. Wala yastamihun lima takulu antam yang mahajah. Mereka tidak mau mendengar dalil-dalil daripada engkau, karena sudah diri di dalam hatinya ada. Wa in kunta sadiqan, walaupun engkau kada salah. berkata engkau mengatakan dalil, mereka itu mengatakan dirinya salah, mengaku dirinya salah, berarti mereka kalah. Ayat apa? Apabila ulam yang diri itu kalah dengan jawaban kita, kalinya kalah. Macam apa? Wilayah kerahunin gurul haqya ala muslami. Dan mereka itu marah apabila kemenangannya di tangan kita. Macam apa sikap kalian? Sikap kalian macam apa? Tatkala dihantam orang dengan macam-macam pembicaraan, balis makwas, inilah senjata yang kita pakai. Jangan dilapas senjata ini. Jangan diajak pembicaraan berada. Jangan dijawab satu kata. Jadi caranya dari jangan dijawab. Setengah malam kita ini macam-macam yang kita berdiri. Bagaimana bisa kita berdiri selamanya? Iya. Walhazara alam jawabata waspadala. Jangan menjawab berapa kali memiliki diri, berapa kali memiliki inilah dilihat dia aksa. Katanya jawaban yang terbaik ia tadi, yaitu dalam riaja dalam bagiannya. Itu yang paling utama. Jawaban yang paling bagus yang disuruh ibu pak dilatihi ya aksan, yaitu menyerahkan aja bagiannya. Jangan menjawab jawab. Orang yang mengambat-ambat kita itu ingin memberiakan pahalanya dalam kita. Ya kalau ingin sembahyang, ya kalau ingin baca Quran, pahala, pahalanya dibayarkan dalam kita. Dua jajan ini menganggap kita, dua jajan ini memberi pahala dalam kita. Bagi yang mungkin mengatakan saja, istilahnya kita, terimanya pahala itu terimanya. Jangan menutup-tutup, jangan biar memberi pahala dalam kita. Dosa kita kan diambil dunia, biar biar aja, biar aja kita, biar aja malamu menyawa tetap mengawas dia ta'in abaita indal mukhwasa maka wa inhaqa maka wal mu'adaka mukhwasa ma'amu haqa ma'amu adab lamun bahasa kitanya sebutin aja lamun ikan pada mau menerima nasihat kita dan merahkan dan bagian dan menjawab hendak ikan bakalahi yang mulia hilangnya ikan dan hendak bakalahi ya kalahi apa kata kalahi ten ulang yang benar kini dijawab ini kemarinnya perang lidah lama ikan kada makasih dia tetap hendak melawan dia dengan lidah tak inna balik uang bagi alamun maka itulah sebabnya mereka itu. Memang kalau orang yang menghantam itu ya pasti judulnya ini kan kalau orang menembak kesenangannya mendengar bunyi tembakan lalu kita menembak dia bertambah senangnya lalu berarti dah tapi kalau kita belajar dar kita kan menangkap seorang di sekitar dia menjadikan ini pada usaha baik mengurus diri sendiri ya khawatir mencari adil dan bagaimana mereka itu memukul kepada engkau untuk supaya berkepanjangan masalah itu fahimah ini dia tidak alihkan apabila ikan melawan lalu bermusuh-musuhan maka berpapan janganlah ketiadasan menangan engkau itu kita kadang menemui berpanjang wajah di hadir ini mengenai apa selain daripada permusuhan berpanjangan agama kita hilang sedikit demi sedikit. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau kita dimusuhi orang, sekali kita melawan, agama kita kurang sedikit. Dua kali melawan tambah kurang, tiga kali tambah kurang. Akhirnya dikhawatirkan agama hilang lagi. Gara-gara melawan, ini nasihat sidin melajari kepada kita berataan, jangan diisi ilmu membala lawanan. Padahal disuruh sidin kita supaya mengalah. Selain daripada berpanjangnya keadaan yang demikian permusuhan, agama kita mundur dan sopan santun kita pun hilang. Kalau ulang kita bakal lahirin iblis, ngarangnya iblis dia ini bakal lahirin aku, jadi sama sudah, sama sudah. Wahadahan radu syaitan. Nah, yang di atas ini adalah maksud daripada hantu. Maksud hantu itu supaya kita sama kita bakal lahirin. Supaya yang satu dengan yang lain agama saling menurun. Ya kan? Nah, supaya satu dengan satu sopan santun hilang. Itu tujuan saja. Wa qala ahlul fadl ujar orang saleh kis'atu aqsari salamati fit taghabuli. Kisahku jadi mutaba. Kita mengalami yang dulu jadi khabar. Bermula 9 daripada 10 keselamatan adalah letaknya di dalam kadangan damari penyumber orang mengenai pada tubuh lawan kita. Keselamatan itu 10, 9 di dalam kita kadang gabut itu 9. Jadi lama hendak selamat, jangan menjawab sapapun kata-kata orang yang ada sekiranya orang kita. Jangan dilaganya. Coba kaya ini membuat kita di surat kabar, kita beramal aja. Timbul pulang sambil surat kabar. Kenapa jadi sunyi? Kenapa ada jawaban? Ini yang mau ulas surat kabar dua kali kan sudah lebih. Dua kali aja, dua kali dia ulas kan, dua kali panas sekali, sekali dia ulas kan, dua jam. Baru di sini. Sebab kita tak ada menjawab. Coba lihat kita balas di surat kabar pulang. Ini. Nah. Lalu ini membalas ulang surat kabar, kita balas ulang ulang, nang untung, nang berjalan surat kabar. Akor, nah itu. Syekh Rana, Isma' Syekh Rana, dan marilah sekali ini. Wa tarafal hamdulillahi innahu lam yahud bil hamdi illa an ghafar. Wa tarafal hamdulillahi innahu lam yahud bil hamdi illa an ghafar. Itu ajar hadis banyak kita. Wa tarafal hamdulillahi dan iklan jangan menggabuhi macam-macam perkara, jangan ikut campur. Innahu lam yuzbil hamdi illa man ghafar. Sesungguhnya Allah sama, tidak bisa untung mendapat pujian Allah kecuali orang yang kada tapi menggaduhi macam-macam urusan. urang-urang dipuji Tuhan nang kadang ngagabuhi beberapa urusan. Ujar Allah urusanna jangan mangagabuhi hal ihwal urang. Apabila kawan yang amalkan wasiat daripada gurusannya jangan menggabungi hal awal orang, insya Allah Tuhan yang menguji kita. Lamun Tuhan yang menguji, tak kalah abadi. Tapi lamun manusia yang menguji, lamun inya haur, tentu menguji. Contoh, orang yang menguji kita, lalu ini nisat rokok, rahatan nisat kalah menguji. Lamun yang melihat kesan yang menguji gugur rohnya, jadi pujian manusia itu bawah. Kalau pujian Allah, Allah bersifat alam, alam Allah Taala ada putus terus terus. Itu juga apa? Kalam Tuhan itu bisa tak putus terus terus. Jadi orang yang dipuji Tuhan terus terusan, orang dalam kadar menjadi urusan urusan orang. Uruslah diri sendiri. Mengenai urusan orang, kau harus diulang lagi. Apa yang? Apa yang? Gua yang pikirin. Apa yang gua pikirin? Coba seorang perhatikan seorang bapak yang umur inna hulang yakul bin hendu inilah yang rohan kada bisa dapat keuntungan dengan mendapat pujian dari Allah yang berkekalan pujian yaitu kecuali orang yang pada malam jatuhi urusan-urusan Allah. Wa alaika bi'itmanil asbab wasiat ulama. Sudah beberapa kali dihadarkan peraturan dari guru-guru kita apabila sudah membaca itu wasiat, itu menunjukkan bahwa guru kita bakal khulwat dan uzlah, kada menyampaikan diri lagi di masyarakat. Sudah beberapa kali dihadarkan. Wa alaika bikitmanil asrar, dan aku menasihati ikan satahali pun ikan jangan membuka rahasia. La tatahabadah La tatahabadah ingranas atau la tatahabadah ingat, jangan dibuka-buka, jangan engkau pandang rahasia itu lawan urang di zaman sekarang ini. Kenapa? Illa bima turidul buhur kecuali ada perlunya, kecuali ada perlu. Khususan ma'yadurruka ila bahwa apalagi rahasia itu apabila ini nampak jadinya mudah jangan berikan. Jadi jangan sekarang apabila kita ada di si rahasia janganlah kita pandang lawan orang menunggu ini. Kenapa? Innahu yusari'un ila ifsa'i, maka urang menggayahini segera memberitakan itu ke seluruh dunia. Bahaya lah, maka namanya rahasia. Pemilah kata muka sealaman tahu, itulah sifat orang lain. Tanda dawa yang menyimpan rahasia itu ada tahu. Sifat orang wahyu hatinya itu sempit. Pada kawan menyimpan lawan rahasia dia. Ketika minta simpannya, kan lawan dia punya pada kawan mesti keluar di mulutnya. Nang ini keluar. Inilah illa qalila. Ada dua pengen yang Allah menahan rahasia kita, tapi qalil, sedikit gitu. Macam apa? Apabila sudah sedikit, kada usah rahasia tadi kita buka. Coba di dalam Quran ada Tuhan menyebut akan. Innama ashku babati wa hazini ilallah. Aku membuka rahasia, yaitu duka cita hanya kepada Allah. Ini kalau aku sakit hati, jangan ketahuan luar. Kamu ketahuan luar, nama Tuhan ini hiri dari kita. Majunya dicari dia jalan supaya kita bertambah sakit hati. Tutupi, rahasia kita itu tutupi. Innama asyku babati wa huzni ilallah. Jadi kalau yang buburnya lagi, apalagi benar, bubur itu sudah ada, apalagi benar. Macam apa kalau supaya menyembunyikan rahasia, badan kita aja yang dipatah. Badan kita dipatah. Macam apa kalau aku dipatah dalam kubur, kenapa benar? Dipatak dalam rumah. Tinggal ini. Jadi orang kena kaku lagi. Dan keadaan kita yang kita bersembunyi, siapa tahu lagi. Idalamar u'ab syafir rahuni insani walama alaihi wa'ala ruhulah wah wa ahmaku idamar idalamar fa'ulun u'ab syafir maka'inun rahudi fa'ulun risalihi maka'in ya bahagia walama alaihi wa'ala ruhulah wa ahmaku. Ini kalau seorang membaca kada bisi ilmu Allah, jadi itu arif, salah membacanya. Jadi arif mesti bisi, jangan arif nangkawannya gelapung itu lain. Idan memerlu aksa sirrahu bilisanihi. Apabila seseorang membuka rahasianya dengan lisan. Walama alaihi wa'ala lalu mencela kepadanya orang yang hirik bahwa ahmaku si inya yang membuka jualan yang sangat bumbung. Kenapa jadi terbuka kadang-kadang orang yang kedekat tujuh lalu dipadakan nyawa ini, nyawa itu, nyawa ini, nyawa ini, macam-macam. Coba diam-diam aja. Ibadah qasadrul mar'i tanda-tandanya darah seseorang yang sempit sekali darah pada menyimpan rahasia dirinya sendiri, yaitu membuka. Nah, kalau kita sudah membuka rahasia kita, itu berarti dada kita sempit. Sehingga keluar lidah, apabila yang berisi rahasia yang sudah meluap, menerima, meluap keluarnya. Yang amatnya aja sudah meluap, apalagi mendengar meluap pulang, meluap pulang, lalu kita susah mendengar. Kadang-kadang orang mengetahui. Apabila seampun rahasianya sudah ada kawan menyimpan, nang mendengar nang dengar bila ada kawan menyimpan. Waman nang yang baru itu mana? Nah, misal contohnya, nang harus kita serahasian. Jangan ketahuan orang, apalagi yang tahu ini musuh kita. Apa bandanya? Sabahariannya aja apa? Al-Fakru. Sifat kesusahan. Kalau kita kesusahan, awas. Jangan ketahuan orang. Orang Yahudi dan Nasrani nami takutinya hai kaum muslimin muslimat mu'minin mu'minat hanya dua. Capek. Pertama, keadaan orang Islam itu sujud. Dua, keadaan orang Islam itu bersatu padu. Dua inilah yang sangat ditakuti oleh mereka. Apabila sudah kita ini berada di dalam kemiskinan, sudah lega hati mereka. Karena yang ditakuti mereka sudah satu hilang. Apabila kita tidak mau bersatu, tetapi kita selalu berpisah-pisah, berkelompok-kelompok, maka habislah yang dikhawatirkan mereka. Dua-duanya tidak ada lagi yang dikhawatirkan mereka. Karena kesatuan kita sudah hancur, kekayaan kita sudah lembur. Perjuangan kita menurut Al-Quran sebagai titik pegangan kita, wajahidu fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Amwalikum ini jamak menunjukkan supaya kita semua kaum muslimin jangan susah supaya kita hendaknya serba cukup. Satu. Wa anfusikum itu anfus jamak supaya kita bersatu. Di sini kemenangan kita. Tapi kalau sudah kita susah, kadang fakru ayyatana kubra. Dikhawatirkan kalau kita susah, orang Yahudi Nasrani mengutangi kita, akhirnya kita akan menjadi murka. Na'udzubillah min dzalik. Kadang fakru ayyatana kubra. Mudah-mudahan semua kita kaum muslimin dipelihara Allah. Dan mudah-mudahan kita diberi Tuhan akal untuk berpikir dan bekerja keras menjaga kekayaan kita jangan diambil oleh Yahudi Nasrani. Dan mudah-mudahan Allah menolong kita serta kita dapat menggunakan akal di dalam perjuangan. Kalau kita di dalam kesusahan, sunyi-sunyi aja, jangan beder membederakan kesusahan kita. Wal adawatu kalau kita dimusuhi orang. Kalau kita dimusuhi orang, jangan sampai bahabar kalain lain. Jangan bahabar kalain lain karena perlu. Kalau kita melaporkan kesusahan ke orang, melaporkan kita dimusuhi orang, nang mendengar nyanyinya, kada kaya juga membantu menolong. La haula wala quwata illa billah. Percuma. Percuma. Baik orang menyembah mendengar kasihan ikan aja aku mendoakan dengan mudah-mudahan ikan sabar, mudah-mudahan ikan diampihi Tuhan diganggu orang, mudah-mudahan. Baik menunggu lama menunggu bang nyawa juga yang salah. Maksudnya minta bantuan pikiran sekali mbah harus Allah malah dimamai oleh beliau. Jadi baik berdiam aja. Baik berdiam nyawa juga anu tetapi bisa bacari jadi sampai susah nungka itu nyawa juga nungka harau tak baik barangnya aja dah. Innama astubatu wa hizmi ilallah. Baik lawan Tuhan ya ilahi anan faqiru fi ghinaya fa kaifa kana la akun faqiran fi fatri. Saban pukul 2 malam. Ilahi Tuhan ya Allah anan faqiru fi ghinaya, saya ini adalah tetap fakir walaupun penuh dengan bantuan engkau. Apalagi seandainya tidak ada bantuan engkau kepada saya. Ini tiap tengah malam kita mengajak Bapak Mader pada duaan lawan Allah Ta'ala. Diskusi. Melaporkan segala macam kepada Allah. Ilahi anal faqir fi ghinaya fa kaifa la akun faqiran fi faqri. Ilahi anal jahil fi ilmi fa kaifa la akun jahilan fi jahli. Ya Allah, walaupun kitab beribu-ribu di rumah ulun, tetap ulun lagi bungul. Apalagi kalau bisa baca kitab. Baik kita berpandang lawan Tuhan daripada berpandang lawan makhluk. Berpandang lawan makhluk kada ada artinya. Inya kada bisa surga, kada bisa neraka. Inya kada bisa duit juga. Inya kada bergerak lagi yang juga. Inna kamayitun wa innahum mayitun. Dabdam man la'i man la'i min kulli mati ahmati. Waqa'atu nang mestinya kita berdiam saja jangan ketahuan orang sembunyi kan adalah ibadah. Ibadah kita itu jangan ketahuan orang. Lamun ketahuan orang macam-macam kena dipadahatannya riya lah apalah inilah itulah inilah. Apang sorong dua menahu-nahu akan orang ibadah itu disembunyikan. Ini anunya wasiat jadinya wasaparu dan balayar itu juga sifat membalayar ini bakal kanjutan aja macam-macam pak anunya anunya macam-macam jadi ini tangat presiden apabila kita fakir jangan ketahuan orang. Mendak melapor lawan Tuhan aja. Bila kita dimusuhi orang, jangan berpadah kemana-mana lawan Tuhan aja. Lamun kita kurang beribadat, jangan dikesahkan kemana-mana. Bahkan kalau bisa ibadat kita jangan kelihatan orang. Dipadahkan orang ria lah, apalah itulah ini macam-macam. Kita kan ada penahanan. Pak kita beribadah di tangan orang banyak ada yang bocor perhatian saja maka kita ada tungkat kada penahanan tangan yang mencatok sekali yang mencatok sikur sekali yang sikur ini jadi seribu. Kenapa? Ini bahabar pada rumah lu datang eh 10 terak nih kada maju lagi yang kita kada nebut ah. Nah, kada diserang orang matinya panggangan. Kalau pina kada maju aut belakangnya menyahani ke angki bang belakang. Belakangnya kada maju teh lakunya. Jadi kalau kita dimusuhi orang diam-diam aja. Jangan bahabar ke mana-mana. Dan ibadah semuanya kan. Dan belayar semuanya kan enggak. Misalnya kita hendak hendak belayar ke mana kah? Ke mana kah belayar? Ini maksud belayar ini balik. Hendak berpindah misalnya kita orang sekumpul. Hendak balik misalnya ke Jawa, umpamanya hendak berangkut ke Jawa, meninggalkan Martapura, jangan bahar-bahar dengan siapa-apa, diam-diam ya, timbul kali berani lagi. Istilahnya ini kejutan aja. Banyak nilai lantaran jahil, kita ini jahil lah, jadi ada kekurangan sedikit, bahar-bahar ke orang, limbah dimusuhi orang, berkesah. Limbah ibadat ditampayakan, limbah hendak belayar, bapadah, 2 tahun berlalu, bapadah sudah. Hah? Jadi kita ini terlanggar, banyak terlanggar, perasa ulun adalah tahwa piyam. Padahal wasiat kita nengka ini, mun terlanggar tak ampia saja lah juga, betul betul sudah. Jadi namun seorang kata kekurangan apakah jangan menerangai aja diam-diam aja. Jangan sampai ketahuan lala. Namun seorang ini mesti kurang rame-rame aja, jangan bahabar dan siapa-apa. Ini kadang bahi musuhi orang lalu jak mencari kopi kena begula. Lalu jak mencari menyen. Napa? Bahabar lawan batuk. Nah jangan dibuat bekukus. Kopi sudah ada tadi nang kada begula, kopi pahit. Lalu menyolong batuk. Batuk menyen. Jadi ujar kawal, ujar bini, siapa garang-garang batuk menyen? Ada tahu dua. Ini mah ada akan ya kaya umpama malam Jumat di TV telah ngarannya gantayangan nih. Jadi ngarannya memasang uka-uka. Bekiawan lawan datuk. Kisahnya jauh nang mau urus iwak tu kan buntung waluh buntung mano buntung waluh buntung mano jadi buntung waluh buntung mano ini cucu pian sudah pada beriwak semingguan makanan tulungi anjak yang dihadapan tengah malam pukul 2 orang sekalinya bubur sebiji itu nah mangga terima kasih datuk bujur-bujur yang mengakui ulun cucu padahal ini kanulah kalau uang bakas memakan mangga orang karabang kalapasan bubur kehadapan sorong batuna pak aluang kalapasan pian bayangkan aluang bubur nyembawa napa buah mendimusih orang kami itu juga bulan lalu yang memasang repen nah lawan menyelin lebak iawannya datuku pangeran surya natata ini kuku sempian memanggil. Datanglah, datanglah. Bah, kacau lagi ya. Hei, cucuku. Ada apa kamu memanggil aku? Ini kuku sempian dalam keadaan kesusahan. Sarap sirup orang yang menghiri cucu sempian. Oh, cucu. Kata-kata sarap sirup tidak ada di alam jaya. Maka aku kada tahu. Aduh, uyah, makan obat belah. Bismillahirrahmanirrahim. Berkat Nur Muhammad. Barawatin kacawali tajakit. Kalau tajakit banget, hanya kita dapatlah nang itu tadi. Wala takrah hasadal hasidin. Dan lagi wasiatku, jangan engkau marah dengan orang nang mahiri engkau la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan sarut lawan orang nang mahiri la ilaha illallah. Banyaknya dosa kita. Biasa kita kalau orang mahiri itu udah. Sekali mendihiri ini makan ambayang, ambayang seorang dua. Agaknya sabar dengan kejadian di keraton. Orang boleh rumah kacang di muka itu cermin. Lalu si kambing naik ke tangga orang itu, melihat kambingnya musuh padahal ini juga kambing kalau bisa bercerai. Nanya melihat musuh, cari lalu tanggungnya siapa yang menunggu? Nanti siapa? Jangan nyarunnya tahantang papa, papa dah. Kambing itu ampunnya ampun rumah dari jua. Di keraton orang kena nyambat gangnya. Kata-kata sarap sirup tidak ada di alam gaib. Nina, apabila orang lahir ini jazirin, jangan ikam sariki la ilaha illallah, la ilaha illallah. Fa innahu la yakunu illa ala dunya aw din. Lamun hadirin wacatu pianlah guru menyuruh muridnya membaca kaitu caranya radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu wa la takrah hasadan hasidin wa innahu la yakun illa ala dunya aw din. Caranya orang sana membaca wahwa lazimu man khassahu Allah bi syai'in min hadain. Limbah nyajar gurunya nang lain ulang baca begilir. Jangan ikan menyariki hasadnya orang nang hiri karena bahwasannya si hasad fa innahu hasad la yakunu illa ala dunya aw tidi. Nang jadi hiri orang pasti urusannya kita diberi kelebihan urusan keduniaan atau diberi kelebihan urusan akhirat. Apalagi kada duanya, urusan akhirat kita diberi Tuhan lebih, urusan dunia diberi Tuhan kada kurang. Nangaran urang nang hiri tadi, ya Allah meningkatkan hirinya. Macam-macam lontaran untungnya itu ininya. Wah huwa lazimu, lazimu man khassahullahu bi syai'in min hadaya. Memang hiri dengki itu kada angpih-angpihnya datang kepada orang yang diberi Allah keistimewaan dari nang dua tadi, yaitu meningkat maju ke duniaan atau maju ke akhiratan atau dua-duanya maju. Sekadar banyak maju nang dua ini, sekadar itulah meningkat urang nang hiri. Jadi kita kada kawa menghilangkan itu kada kawa. Lamun kada dunia kita nang maju, akhirat nang maju, atawanya keduanya maju. Pasti ada nang hiri, handak melepaskan diri daripada orang hiri, kada kawasa. Kada kawa. Kan orang nang nyari urang hiri itu supaya ini ampun minta Allah, kada kawa, kada kawa. Ayo ya ke duniaan nanti, lalu kita susah, tapi kita ibadat maju, masih dihiri ini aja. Handak kita mundur ibadat, kada kalah. Jadi ini aja tetap aja dihiri. Jadi jangan menggaduhi urang menghiri. Maju terus, pantang amati. Kamatilah seorang. Wa idza arada Allahu nashra fadilatin tuyat atahalaha lisana hasud laula isti'alun nar fi ma jawarat ma kana yu'rafu tayyib nashrul amri. Masyaallah. Wa idza arada Allahu nashra fadilatin tuyat apabila Allah berkehendak. Dengarkan, apabila Allah berkehendak mewantarkan akan keistimewaan hambanya yang dulunya keistimewaan itu terselimut, tersembunyi. Ini orang wali, tapi tersembunyi. Apabila Tuhan hendak membuka kawalian seseorang, atahalaha lisana hasudi. Menakdirkan Allah Ta'ala bagi membuka keistimewaan lidah-lidah dari orang yang hiri-hiri dengki. Jadi lidahnya orang hiri itu menyatakan bahwa nyawa adalah waliullah. Sekadar banyaknya orang yang hiri, sekadar itu pangkat kawalian seseorang. Laula isti'alun nari fi ma jawarat. Jika tidak bernyala-nyala si api pada benda yang dihampiri si api, maka yu'rafu tibu nasyri'ul, niscaya tidak dikenal orang mana garu nang asli harumnya. Kalau bahasa kitanya, coba lihat contoh orang yang hendak menukar garu mesti mengetahui baunya. Nah, untuk mengetahui baunya di angin lawan api, tes lawan api. Nah, diuji dulu lawan api untuk mengetahui baunya. Sekadar banyak apinya mengandung garu, sekadar banyak garunya diandung api, sekadar itulah menampur baunya kemana-mana. Jadi kalau di Jakarta mencelak, sudah tahu di Jakarta bahwa itu wali. Di Surabaya hantum pulang, di angin hantum pulang, itu berarti kawaliannya itu udah di mana-mana sampai. Luar biasa. lihat ya, baru ini baunya harum kemana-mana, buktinya di mana-mana menyambat-nyambat. Subhanallah. Laula isti'alun nari fi ma jawarat ma kana yu'rafu qibu masyril umdi. Luar biasa. Wa qultu fil makna ala hadzal madna. Aku berkata seiring lawan makna atas ini pembicaraan. Man nabiyyin awwaliyyin kamil mushirat lahu ayatu illa uhudi. Tidak ada nabi satupun atau wali yang sudah sempurna ma'rifatnya yang diumumkan Allah Ta'ala tanda-tanda kewaliannya, atau tidak ada nabi dan wali yang sudah sempurna ma'rifatnya yang dilantik oleh Allah Ta'ala malaikat tanda pelantikan illa udi, banyak yang mengusuhinya. Subhanallah, pada kewaliannya sudah Tuhan berbuat begitu. Wa ta'awwad billahi min syarrihim wasta'in billahi tawakkal 'alaihi. Macam apa kalau sudah kita banyak mengiri kiri kanan muka belakang atas dalam atas bawah dalam luar, macam apa hendaklah kita menuntut perlindungan kepada Allah sahaja dari kejahatan mereka, dan amalkanlah wa iyyaka nasta'in, minta tolong dengan Allah, wa tawakkal 'alaih wa ta'allaq 'alaih, i'tamid 'alaih, berpeganglah kepada Allah. Macam apa bacaannya supaya ulun berlindung kepada Allah dari kejahatan orang hiri, supaya ulun dibantu Tuhan dapat sabar, supaya ulun tetap tawakal kepada Allah, napapun usaha ikhtiarnya. Wa qul bacalah hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jangan kalian membaca setiap sehari semalaman hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Berapa kali? Sabarlah 7 kali, jangan lebih, jangan kurang. Napapun mun ulun kawa membaca itu datuk, bo inna ka idaku kadalik kata Allah kulla syar in kultahu sadikan au kakibar. Apabila engkau membaca itu 70 kali, niscaya Allah memelihara engkau akan semua kejahatan, walaupun engkau di dalam dosa. Awas. Jangan digunakan oleh maling. Amalan ini tidak diijazahkan kepada maling. Karena kalau maling membaca ini, maka nangkung rumah ada bedaya. Wa qul a'udzu birabbil falaq ila akhir surah. Ditambah lagi suratul Falaq sekali sehari semalam. Jadi hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul azim 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab min syarri nafathatin fil uqad min syarri hasidin hasad. Insyaallah dunia kita maju kada sampai diri dengki urang. Dan akhirat maju urang pun kada hiri dengki. Harus maksudnya kada sampai diri dengki urang. Nah, hiri dengki tetap banyak, tapi kada sampai kejahatannya. Tuhan yang menjaga. Ini namanya benteng dari Allah Ta'ala. Nah itu ulun minta ijajah lawan pian lah. Udah diijajah. Masya Allah, luar biasa. wasiat luar biasa mahalnya bagi orang-orang mengerti. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam, mudah-mudahan semuanya kita dipelihara Allah, dunia akhirat pun serumah tanggaan. Banyak-banyak minta doakan lawan pian, mudah-mudahan ulun serumah tangga diampuni Tuhan segala dosa dan kesalahan dan diselamatkannya dunia dan akhirat. Dan ulun lawan pian berataan, banyak-banyak meminta ampun, minta maaf, minta ridho, minta halal, jangan dituntut ulun serumahan dunia akhirat. Wassalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka at-taubata wal maghfira wa at-tawfiqa wal hidayah wal istiqamah wa husna khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama. Allahumma tub 'alaina tawbatan nasuha wa qabil ahwalana ila ahsani hal wa tuhil ya muta'al. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Masyaallah, la quwwata illa billah.